الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التهليل لبي وتويك إليك كوريان كان بانسى لفظ أسرعوا بجنازتي يحمل الميت جسدين تنقل أبو ميت إلى قبره مرين قبران ميت والإسراء شدة المشي لنتعي إسراء كسنت لمكو والأمرون للإستحباب لنتعي أمره كمدكن كدوى سنة wal khitab lan utawi khitab liman yagumu bi amril mayit kutubat gadung kang jumeneng yamin galawan urus-urus mayit watasihi lan nyiringakan mayit waham lihi lal gabri lan nanggung mayit maring kubur. Maksudna sareng jenazah teh panggul mayit teh ka kuburan ulah titah lempang sorangan. Sing ada gede goreng digendeng mayit. Ulah aya sirutuh mustaqa minhuna tina isra isra teh syiddatul masyi sangat lempang lai lempang na gancang. Il amr amr dha al amr iha utliqa yang sarifun wujub ila madal dalil gis maksudna malil istihbab sunah manggul mayit menuju kubur gancang lempang berat ongkoh deh omo bangsa Golkar barerat jasad bating-bating punya nanu Golkar. Hari hitabna kejelma nungurusan mayit nungiringkan mayit nunganggul mayit kakubur dadah hitab kejelma-jelma nudek ngurusan mayit nunganggul ganjang nungiringkan ganjang pokona ganjang kakuburanan سنوائيه ويعمل المشيع الجنزة من جوانب نشل البا اندن سنك نبين تننكم سبعون كنيرين ان جنزة سكين برن برن لامبون نشي پسرن كن ببت جدي دي سنك منغول نتابلا كنجابلا كتهو سيسي كالير سيسي كنجا سيسي كتو سوبر بارن kemaja muhsunani kaya barangkang tegala main dalam berang-berang sunan kubro ibu haki kado imam bihaki bisanadi kalawan sanade bihaki ila abdillah maring abdillah bin masud annahu gawar satani abdillah gawarikum ucabi abdillah iya tabi ahadukum tadkala ngeringkan sabah saya suji sirah tabi ahadjallah sata ingjelazah فَيَقُدْ مَكَمَجِنْهَ لَا بِعَدْ بِجَنَاهُ جَوَانِ بِالسَّرِيرِ قَلَانْ بِرَنْ لَمْبُونْ السَّرِيرِ الْأَرْبَعَ هَرْدِنَا تَسَرَنْ كَنْ بَبَتْ أُرَنْ مُنْ يِرِنْكَنْ مَيْتْ نُمَنْغُونَ بِلَاهْ كَنْ جَغَدُهُ سُبَيَا رَبِي مُنْ يِرِنْكَنْ يَكِدُكَنِهُ نُبَقُسْنَ بِلَاهْ كَنْ جَوَنَ umayyad dawabadu gari-gari gari kasunahan yasyahan dalam sesuatu akhi adaru dawan hingga Allah adbainahu mahasadunah admina sunnah pagasadunah akhli ikut tetap saking sunnah yin kasunahan sabadang alam tempat belakang sabadang katuhu nyekok karena itu pasaran anak. Jadi orang dia nyekelang bahwa kuh bijawani besarirnya ke pasaran anak disunahkan lain kamaitna. pasaranan nagurang tadi ceko yuk mun mayit na maka pasaran iya mantak bijawan ibis sarir pasaran teh paranti mawa mayit dek dikurungan keluhur atau dihandap doang modal papan atau maka besi teh orang sunah nyeko gadinya na terus bareng atau ente geo masalah mun loba ente ing mah antaran nyekel eta termasuk sunah. Ghairun al-fawajatun bijana ufijana ini bina syardiyah Daifana iku kang dini baing dalam jawab bina syardiyah Walga arti nutu mondok matama Walga arti kajan kukum agen mondok kepuhuan Wa ghairun kubarun mubtadain madhubin lantawi ghair Iku dadi obar gada mubtadakang dan buang takdiru Fahuwa ghairun Tapi takdiri madhub iku lapan bahwa ghairun Dituduh-tuduh di lempeng-lempeng coba ya batur mah bisain gak sekiru orang gak ya kitab naun uncan di syarahan-syarahan coba ke orang syarahan ke orang ayo mana kitab nuncan di syarahan ayak nuncan ke buruk usyah nawawi di syarahan ke karak bismillah jeng khutbah doang ayak kina berzanji ta asri utan fariji tatan fariji can kungsi kasarahan usyah nawawi kakarak di bismillahan di khutbahan tadi berzaji ayah gerata kusidah tan farijiyah tatan fariji tadi sebut nata taya tatea encan disarahan ku Syekh Nawawi besi indek persilahkan ta. Datang ke botak mau bisa sia sejasa tama Masya Allah yes. Di delian kukula buku tama sejasa itu masa kalimah na majaz malulu hampir kuabeh majaz tama. Ya Allah ya Allah ya Allah kuabeh itu masa kalimah majaz itu tetek di sarahan ku Syekh Nawawi kaburu maut itu encantah kayak kukulah dituduhkan besi indek yang dituduhkan jadi sarahan ya dua kosidah jadi sarahan ku Syekh Nawawi amanatnya pangnyarahan kencana kukulah besi kaburu maut kasah manatna kasia aduh mondok ente nyarahan jadi wahabi betung-tung nomah geus lah ulah maca berjanji gandeng kebelah dia nu teu percaya sakigi didengung-dengung ku urang marhaba anak insu urang kurang peti cintaeun komo mun dipareuman meureunna mantak teu kadeuleu Islam teh di Arab mah antaran eueuh bangunan ngagungkeun teh tapi di Irak maka tingali ngagungkeunana teh pohara kayanya Sunni mah beda ka deuleun Mesir teh oh urang ka Mesir teh dihormat ahli sunnah wal jamaah zarah Kangjeng Nabi sahabat ulama dak geus sekali-sekali atuh ka Mesir deket Mesir mah tadi dinya tadi ke Citra di dinya aduh ya jadi wahabi negara orang biasa na yang maulidan nasional, rajaban nasional barang ketua NU nu iya, MUI nu iya kieu gantilah, kuari MUI na ku Habib Rozak lah mal kaburu ngomong, roko banyak itu di negara luhur na ngebur ambo beraku, Masya Allah Ya Allah, itu bawa rugu ya kuari di orang teh jadi parem. Untung deh, orang sebagai santri-santri salapi masih kene terus bae mulidan, rajaban. Geus dibidah-bidah ke kajen teuing teh nyana-nyana orang-orang. Coba ge, orang ngariung muludan, bibidah-bidah ku nyana. Tatangga orang anu nyana Wahabi teh teh Muhammadiyah. Jadi bere berkat, jadi cokotnya. Dicokot, cauna dicokot. Tolol teh budak. Aya nanti dicokot gengsi dipicen ku nyana kapirunan urang dicokot deui aduh di Garut ngaloba jasa ban Muhammadiyah jeung Persis Garut mupohara aya tetanggana mentes muludan ngariung kemudian dibikeun dibalangkeun penghinaan tetenggarana kapirunan balangkeun geus bae geus eta di Al-Hate isuk-isuk anak nu Muhammadiyah teh akadinya bawa cenah aya cah ulah eta mah bidah ente jena kulama yang ulah bidah letik gede jauhna gede baka deh ji siah jasa tadi Garut tolol jasa tak persis blow on jasa Masya Allah ya tetep bahagia kiyunnya naka berkat namah aduh, kurang pajar nyinggung sersi sudah buku. Ya Allah, karim, ya Allah, ilahi. Adamu majur angin dan ilah rakanya yang ngomongkan orang bidah wae aing yang ngomongkan siak lah pokok nama. Tapi domir kang dan jari kini kukang bebalik maring khair. Oh di orang alhamdulillah Tangerang Muhammadiyah wah. Persis wah LDI wah alhamdulillah Wahabi wah. Oh di orang mah nganuti sholat loba. Lebih parah tempat. Tadawun awan degam ikum jumlatun bumali rapin iku jumlahin dalam maharapa sifatun disyar iku da sifat kala besar wal mana timanana iku da dakal nasuna min hubizza bin zali anana kil milin lahu timanana iku narimang bersihkan sirah kebesatin syar kalawan dan hilang agenane kalawan dan hilangkan syaran anak ilhamilah lahu kalawan dan turun genane yang mahit saking piang pundak ke ongkang nanggung kabeh kada mahit ikul hadis utawi gilai gubiki hadis iji isihwa buni sobi janazah taikang awaliku dan sunakin ngagakin kalawan janazah iso'an wasaton kalawan ngagakin kang sedengan gancangnya sedang baik bainal jari wa batin dalam antara lumpat lan kendor kendor ting ulah ganjang ting lumpat ulah kayak ngaret celekan di jalan deh kurang bancang ting datang keragak mayit cak mayit ye atau aing yuk kemana yuk kayak ngomongnya nama mayit tunggu nah orang yang lumpat eh masya Allah mantak karembung yang menguburkan tipe ting besi raga gaju mayit ngomong biasa lah yang tayin israulillah uduzin musidah uduzin musidah kalawan saya kira-kira walaun harimat tutup kopong agak-agakan maring anjarkan ngerusak bil maiti kalawan mait awa masyakatin ala masyakat awa masyakatin atasnya kang ngiringkan atau kang ngiringkan walhamil kang ngiringkan lanung kang nanggul wa ila wa ila wa ila wa ila menakulayan dahi rumah maka haram ya isra. Dua isi babul malamun ganjang ting datang karusak haram. Dua utai kang kambing dana iku isi babul mubadarah dan sunahkan guregiru bilat nil mayit kalawan ngubur mayit ilai zakana maflujan angin yang tetgalaan ayam mayit saya iku kang mati sabulah atau setruk kempleng etemulah lamun ayah jelma setruk kaju maut ulah gegerakin besi hirup dahi besi ruatan upaya sebelah tata besi haju hirup dei disebut paya kasarad etawan tas pepanasan gitunya di humat di sawah haju kai malep tata ulah gegerakin antaran sok disebut etama paya kasarad gesok hirup dei ulah awal sobat tua tau ngenani huing mait gitu naon gitu naubatun kolilah gitu amata opo serangan kolbia kolbia naubatun kolbia peserangan kang bangsa jantung serangan jantung ayah jelama maut ngadadak serangan jantung ula gegerakin besi hirup dahi kesok ayah dahi napasna amata maga mati ya mais bajatan hale kaget nu maut kaget ke sarua ditenangkeun heula pala budda maga ora kena reko maujud minat tasabut saking tasabut saking antareh tasabut teh maka antara maka tali antara antareh min maut saking maut teh mait jadi kalon teganya mait alalah tibati alawan den tentu akan mait ingat ada sepirang-pirang dokter atau ka ahlina watakhiri dap nihilan dan akhirkan mau ngubur mait langsung kenila ka ahlina coba iya maut sebab aya jelema panas bae awak lah tapi oh napasan tete ulah waka dikubur helanan sebab kadang-kadang tete sebut paeh kasaran sok hirup dei encan paeh encan dua utai kagabing ketelu kagabing telu ikut tarikuk sohbatil asrar ninggal rewangan ing pirang kang ala wahalil batolah hai anggur-angguran idzal idla khairo kena orana kebajikan iku maujud bi sohbatim dalam rewangan ing asrar lan ahli batolah ulah sok babarengan jeung ahli-ahli goreng ahli anggur-angguran nu putu puguh nyikut ulah lantaran teu aya hadena babarengan jeung nu kitu mah keur hirupna komo keur waehna sarua bae. Jadi geugeurakeun aya jelema tukang judi bae geugeurakeun kubur sebab urang lamun ngangelkeun sarua jeung resep ka ahli judi. Ahli goreng mangges bae geugeurakeun tapi cenah apa ka ditu kaleuweung. Lah koreh-koreh geus bijen. Wa anhu wallahu alam bisawab.